Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melanjutkan dalil yang keempat. Antum perhatikan terlebih dahulu kepada matannya agar tergambar permasalahannya sebelum kita melangkah lebih lanjut, mengingatkan bahwa bab yang sedang kita bahas haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi Allah, bab yang terkait dengan haknya Allah kepada hamba dan sebaliknya haknya hamba kepada Allah. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ada 5 tempat di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, antum lihat dalam matannya dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yang artinya mentauhidkan aku. Maka antum kasih tanda illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Ditujukannya manusia dan jin di muka bumi ini mempunyai tujuan apa? Untuk beribadah, untuk mentauhidkan. Itu haknya Allah ataukah haknya hamba? Ajibu, jawab siapa yang bisa. Dalil yang pertama kan menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa buktinya dari ayat itu yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas? Hah? Coba keraskan jawabannya. Haknya Allah. Haknya Allah untuk diapakan? Diibadahi, untuk ditauhidkan. Berarti kita sudah dapatkan bukti tentang bab di atas yang terkait dengan haknya Allah kepada hamba. Yakni untuk ditauhidkan Allah itu, untuk diibadahi. Maka asyahid itu bukti dari ayat Adz-Dzariyat 56 adalah terletak illa liya'budun. Ini Pak terjemahnya. Naam, jazakallahu khair. Kemudian lihat matan lagi. Dalil yang kedua yang dibawakan muallif, laqad Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu rasulnya. Tujuannya adalah an'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka ya'budullah. Mereka beribadah, mereka mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut. Dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Apa korelasi ayat itu dengan bab? Apa maksud muallif bawakan ayat itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya. An'budullaha wajtanibut taghut. Yakni tugasnya Rasul untuk mengajak umatnya atau mengajak manusia untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Dan apa meninggalkan peribadatan kepada taghut. Maka itu haknya Allah apa haknya hamba? Haknya Allah. Iya. Iya apa ya? Ya, gitu yang mantap. Biar yang jelaskan itu lega gitu loh. Kalau masih ngambang, ya, tercurah melalui wajah-wajah yang masih setengah paham, setengah tidak, itu kelihatan. Nah, jadi yang ngelegakan, artinya buktikan kalau sudah paham itu. Ada apa takut-takut jawab? Jawab, supaya kita paham bahwa pendalilan itu dimaksudkan untuk adanya keterkaitan dengan bab. Nah, untuk apa kemudian dibawakan bab, kemudian ada dalilnya? Tentu ada keterkaitannya. Lah, supaya kita paham, buktikan di mana itu. Nah, gitu. Maka buktinya pada an'budullaha wajtanibut taghut. Sekaligus itu penafsiran la ilaha illallah. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan an'budullaha wajtanibut taghut adalah penafsiran la ilaha illallah? Dan siapa yang bisa jawab segera angkat tangannya, waktu berjalan. Kajian Maghrib Isya itu sebentar. 6. Mana buktinya? An'budullaha adalah apa di situ? 6. Nafi apa isbat? 6. Itsbat, yakni penetapan ya. An'budullaha, sembahlah Allah saja. 6. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah peribadatan kepada taghut. 6. Tinggalkan peribadatan semuanya illallah, kecuali hanya Allah. 6. Kecuali hanya Allah, illallah. Sehingga wajtanibut taghut adalah itsbat. Sedangkan tadi diralat bahwa an'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, adalah penafsiran dari la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali kalian diperintah hanya beribadah kepada Allah. Dalil yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Qadha telah dijelaskan artinya apa? Syara'a, mensyariatkan. Qadha berarti amara, memerintahkan. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu yakni Allah, qadha telah memerintahkan atau mensyariatkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Mana buktinya? Alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian ibadahi kecuali hanya Dia, Allah. Hakullah apa hakul ibad? Hakullah, haknya Allah kepada hamba untuk diibadahi. Nah. Dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Kemudian yang keempat yang kita sekarang akan bahas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mu'allif, yakni penulis, bawakan dalil berikutnya dalam surat An-Nisa ke-36 sepotong, tidak secara lengkapnya, karena ingin sebutkan saja pembuktian dari masalah yang akan dijelaskan. Wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian persekutukan dengannya. Allah itu syai'a, dengan sesuatu apapun. Kita lihat syarahnya di halaman ke-18. Halaman 18 paling bawah. Al-ayatul rabi'ah. Ketemu? Al-ayatul rabi'ah apa artinya? Ayat yang keempat. Maksudnya dalil yang keempat tersebut. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau jelaskan وَلَا تُشْرِكُ, artinya jangan kalian persekutukan. Itu kata beliau fi مُقَابِل, yakni serupa dengan لَا إِلَهَ. Nah, kita dapati penafsiran la ilaha illallah dengan ayat Al-Quran ya, pada ayat yang lain. Kalau tadi apa sudah kita dapatkan apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ingat, sekarang kita dapatkan lagi wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, itu juga penafsiran la ilaha illallah. Mana buktinya? Lihat pada kata wala tusyriku. Wala tusyriku itu kata beliau Syekh Ibn Utsaimin fi muqabil adalah serupa dengan la ilaha. La ilaha artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Maka serupa dengan wala tusyriku, jangan kalian persekutukan sedikit pun. Nah, bentuk larangan, bentuk peniadaan. Nah, insyaallah bisa digambarkan ya. Kalau ada papan tulis lebih jelas lagi. Nah, maka antum garis atasi bahwa wala tusyriku, antum garis, kemudian tulis la ilaha. Li'annaha nafyun, karena itu adalah bentuk nafyun, peniadaan. Paham tum? Nah, wa qauluhu, sedangkan firman Allah wa'budu yang lebih awal atau yang sebelumnya, wa'budu fi muqabil illallah, serupa dengan kalimat illallah, kecuali hanya Allah. Wa'budu antum garisi ya pada ayat itu, kemudian tulis illallah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Naam. Beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan kalian beribadah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Maka wa'budu serupa dengan atau semakna dengan illallah. Li'annaha itsbat. Karena itu adalah bentuk itsbat, penetapan. Maka dari situ antum bisa kumpulkan catatan penafsiran la ilaha illallah. Bisa dilihat dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Iya. Kemudian pada surat An-Nisa yang sedang kita bahas ayat 36. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dengan begitu kita semakin paham penafsiran la ilaha illallah. Kemudian beliau lanjutkan, Syekh Ibnu Taimin menjelaskan berikutnya. Syai'un sama. Hanya beda fathatin. Kalau syai'un, dhammatin. Syai'an, fathatin. Jika kita dapati kata dengan tanwin, fathatin, kasrotin, dhammatin, maka itu dalam bahasa Arab jenisnya nakirah. Apa namanya? Nakirah. Coba lihat penjelasan beliau. Nakirah. Nah. Satu lagi selain nakirah ada lagi namanya ma'rifah. Ada kata ma'rifah, ada kata nakirah. Kalau ma'rifah, contohnya kata itu ada al-nya. Ya, itu ma'rifah. Nah, ar-rajulu, orang itu. Tapi kalau tidak pakai alif lam, rajulun. Ya, seseorang. Beda apa tidak? Dalam bahasa Indonesia saja sudah beda. Orang itu. Jelas, berarti tertentu. Kalau ma'rifah, kalau pakai alif lam, ar-rajulu. Tapi ketika dibilang rojulun, seseorang, gak tahu siapa, yang jelas seseorang. Maka syai'an ini nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Berarti sesuatu apapun. Dalam terjemah, mungkin bisa di bahasa Indonesia kan, sesuatu apapun. Tidak dalam bentuk sesuatu tertentu saja, tetapi sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'ah, jangan kalian persekutukan Allah dengan syai'ah, sesuatu apapun. Nah, kita lanjutkan untuk lebih jelas lagi. Maka syai'an, kata beliau, nakirah. Fi siyaqin nahi. Dalam konteks an-nahi, kata dalam bentuk larangan. Jangan kalian mempersekutukan. Fata'ummu kullu syai', maka mengumumi segala sesuatu. Kan tadi sudah kita tahu nakira itu adalah umum. Kalau ma'rifah bisa dikatakan khusus. Ya. Tapi di sini konteksnya umum. Sehingga sesuatu apapun itu la nabiyan. Tidak pula seorang nabi. Wala malikan. Dan tidak pula seorang raja. Wala walian. Dan tidak pula seorang wali. Bal wala amran min umurid dunia. Bahkan tidak satu pun dari urusan-urusan dunia. Jangan kalian persekutukan Allah dengan seorang nabi. Atau pula dengan seorang malaikat atau raja. Atau wali. Atau perkara dari perkara dunia. Jangan sekali-kali. Maka datang dalam konteks nakirah syai'a. Fala taj'al ad-dunya syarikan ma'allah. Maka jangan kalian jadikan dunia syarikan ma'allah. Sekutu atau sebanding bersama kalian ibadah kepada Allah. Dunia bisa bentuk harta, materi. Dunia bisa bentuk kedudukan. Dunia bisa bentuk kepentingan. Dunia dengan segala bentuknya. Yang jelas bukan karena Allah. Maka jangan kalian jadikan dunia syarikan sekutunya bersama kalian beribadah kepada Allah. Allah tidak inginkan itu. Yang Allah inginkan kalian lakukan untuk Allah. Karena Allah saja. Bukan karena Allah dan juga karena kepentingan lain. Dari kepentingan dunia. Wal insan idza kana hammuhu ad-dunya. Dan seseorang jika hammuhu tujuannya atau maksudnya adalah dunia. kana 'abidan laha, maka dia sebagai hambanya dunia. Mau jadi hambanya dunia? Mau apa tidak jadi hambanya dunia? Nah, jangan mau, kita ingin jadi hambanya Allah. Jangan mau diperbudak sama dunia. Apa-apa berbuat karena dunia. Apa-apa berbuat tidak lepas dari kepentingan dunia. Jangan. Nanti kamu akan jadi hambanya dunia. Nah, dunia itu dalam dari bahasa Arab. Ini sudah kita buktikan. Ad-dunya. Ada yang menyatakan dari kata dana. Yadnu. Rendah. Sehingga dunia itu adalah sesuatu yang rendah. Yang artinya rendah dari sisi apa? Jika dibandingkan akhirat, tidak ada apa-apanya. Eman-eman kalau kamu berbuat sesuatu, masih tersisipkan maksud dunia. Nanti rugi akhiratmu, tidak dapat al-ajr, pahala. Tidak dapat apa-apa, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang meyakini terhadap kenikmatan di akhirat, maka seakan dunia itu tidak ada artinya. Sebesar apapun kenikmatan dunia dibandingkan akhirat, tidak ada apa artinya sama sekali. Kenikmatan akhirat jannah itu tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita. Belum bisa didengar, belum pernah kita dengar melalui telinga kita selama hidup. Belum pernah kita lihat dengan mata kepala, kita melihat pemandangan, lihat bentuknya kekayaan semewah apapun, tidak ada artinya dengan akhirat. Sehingga kesian kalau seseorang berbuat karena dunia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa yakni artinya sengsara. 'Abdud dinar, hambanya dinar. Ungkapan dari dunia, dinar itu mata uang. Ya, ini hambanya uang. Sengsaralah hambanya dunia, hambanya uang. Uang, uang, uang, uang terus. Da'isa abdud dirham. Sengsara pula hambanya dirham. Dirham juga mata uang. Dunia, ungkapan terhadap dunia. Da'isa abdul khamilah. Sengsara pula hambanya, apa namanya? Pakaian. Da'isa abdul khamisa, dan sengsara pula hambanya makanan. Semua tadi dinar, dirham, khamilah, dan khamisa adalah ibarat tentang dunia. Semua disebut dengan da'isa. Da'isa, da'isa, da'isa. Diingatkan bahwa itu akan sengsara kalau kalian jadikan tujuan dalam hidup sehingga mengesampingkan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. 6. Maka perlu berbenah diri terhadap ketauhidan kita. Sudahkah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan semurni-murninya, dengan sebenar-benarnya? Kalau belum, maka segera meluruskan diri kita masing-masing mumpung masih ada waktu. Sebab dengan berusaha setiap saat membenahi tauhid, yakni alamatul khair, tanda kebaikan. Jangan merasa aman tauhid kita sudah benar. Kita harus terus mengintrospeksi. Jangankan kita Nabi Ibrahim, bapak ketauhidan alaihi salatu wassalam, khawatir kalau-kalau tauhidnya ternodai, tercampuri sedikit pun dari noda-noda yang mengotorinya. Dibuktikan pada ayat Rabbi wajanubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, doa beliau, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam, kepada berhala, peribadatan kepada selainmu. Nah, maka kalau beliau merasa aman, tidak akan mengucap seperti itu. Ini menunjukkan kekhawatiran beliau. Padahal kita tahu bagaimana beliau alaihi salatu wasalam ketika diperintah oleh Allah paling terdepan, paling bersegera. Sampai-sampai diuji kecintaannya kepada Allah untuk menyembelih putranya yang paling disayangi, yang dicintai, Ismail alaihi salatu wasalam. Disuruh menyembelih. Allah menguji sampai ke situ. Mau dilaksanakan apa tidak? Dengan keyakinan yang mantap, yang bulat, yang pasti, sehingga beliau laksanakan. Pasti Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak mungkin akan membunuh dari putranya. Fahamlah Ibrahim alaihissalam, kemudian dilakukan sampai kemudian pisau sudah di dekat lehernya. Bukan masih di dalam di hunus atau di dalam sarung pedangnya atau sarung pisaunya, enggak. Ya, kalau masih gini kan masih mikir ya. Jadi apa enggak? Masa saya disuruh nyembelih? Kok begitu perintahnya? Ini namanya penyiksaan. Ini namanya terus berperang hati. Tapi enggak, beliau langsung begini. Sudah mau diginikan. Nah, maka dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah benar keimananmu, wahai Ibrahim. Nah, bayangkan sudah di sini. Nah, maka disitulah bukti penyerahan diri beliau alaihi salatu wasalam sepenuhnya dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak kemudian mempertimbangkan ini ada manfaatnya atau tidak, atau manfaatnya berapa persen, sementara mudaratnya kalau saya laksanakan begini, tidak. Nah, berpikir dulu lama, nanti kalau menguntungkan baru dijalankan, atau banyak yang amalkan baru mau, tapi kalau sendirian yang berbuat, wah jangan dulu, nanti risikonya besar ini. Terus berperang artinya. Sikap orang yang beriman, ketauhidannya benar, dia yakin dengan setiap apa yang Allah perintahkan di dalam seluruh ayat Al-Quran, dia yakin pula dengan setiap larangan tadi pasti akan mengandung kemudharatan, kerugian, maka dia dengan seyakin-yakinnya tadi, hatinya kemudian bulat untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sehingga dia dikatakan Muslim. Muslim adalah orang yang menyerahkan diri. Pasrah. Mau diapakan terserah. Disuruh begini? Ya. Tidak boleh begini? Ya. Itu sami'na wa ata'na. Itu baru dikatakan Muslim. Nah. Karena dia sebagai apa? Sebagai abdun, sebagai hamba. Yang memerintahkan adalah yang menciptakan dia. Tidak mungkin memerintahkan dia, kemudian mencelakakan dia, tidak mungkin. Nah, itu dia yakin. Pasti setiap perintahnya mengandung maslahat. Pasti setiap larangannya mengandung kemudaratan. Nah, itulah setidaknya atau sedikitnya dari makna wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'at. Beliau Syekh Ibn Utsaimin ingin menjelaskan kelanjutan dari ayat tersebut. Mengingat bahwa surat An-Nisa ke-36 bukan hanya penggalan itu saja, tapi kelanjutannya wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya sampai akhir ayat. Sehingga dengan kemurahan ilmu beliau tidak hanya terhenti dengan apa yang disebutkan dari potongan dalil, tapi beliau ingin jelaskan kelanjutannya agar dari kaum muslimin bisa mengambil manfaatnya. Sehingga beliau lanjutkan wa qawlu wa bil walidaini ihsana. Dan firman Allah yang menyatakan wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentang kalimat ini kata beliau yuqalu fiha maqila. fil ayatis sabiqah, telah diterangkan begitu. Terjemah sederhananya tentang wabil walidaini ihsana sudah diterangkan pada al ayatis sabiqah, ayat sebelumnya. Iya Pak ya? Nah, di ayat ketiga bukankah di situ ada penjelasan wabil walidaini ihsana? Halaman 18 ya, tengah-tengah itu. Sehingga tidak perlu diulang kembali. Itu maksudnya beliau. Kemudian setelah wabil walidaini ihsana, kelanjutannya wabidil qurba wal yatama wal masakin. Dan firman Allah yang menyatakan wabidil qurba, dan hendaklah engkau berbuat baik, dil qurba. Di artinya yang mempunyai, al-qurba hubungan dekat. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin di sampingnya itu, dzul qurba, dzu atau dzi sama, dzul qurba hum man yajtami'una bisyakhsi fil jiddi ar-rabi'. Definisi dari yang memiliki hubungan dekat secara bahasa adalah man yajtami'un, adalah mereka yang berkumpul, bisyakhs, pada seseorang, fil jiddir rabi', pada kakek yang keempat. Ya, pada kakek yang keempat itu masih masuk dalam pengertian dzil qurba. Bapaknya lagi nah, sampai empat tingkatan fil jiddir rabi'. Nah, maka itu sekali lagi masuk dalam pengertian dzil qurba. Wal yatama, dan hendaklah kalian berbuat baik pula kepada al-yatama. Al-yatama, kata beliau, jam'u yatim, jenis kata jamak yang tunggalnya adalah yatim. Yatim, bentuk jamaknya yatama. Apa definisi yatim atau yatama tadi? Wa huwa alladhi mata abuh, adalah orang yang bapaknya telah meninggal dunia. Maka dalam bahasa Arab adalah yatim. Yang ditinggal mati oleh bapaknya yatim. Dalam bahasa kita juga demikian ya. Iya Pak ya. Kalau ditinggal mati ibunya apa? Piatu, kata bahasa kita. Jadi yatim piatu. Yatim, kalau ditinggal bapaknya, tinggal mati bapaknya, kalau tinggal mati ibunya piatu. Tapi tidak ada bahasa Arab piatu ya. Nah, sehingga yatim adalah yang ditinggal mati oleh bapaknya. Walam ya belum, dalam keadaan belum balik. Kalau sudah balik kemudian masih yatim terus ya enggak. Sudah bisa mandiri, sudah bisa cari uang sendiri, sudah bisa cari nafkah sendiri ya bukan yatim. Dikatakan yatim ditinggal mati bapaknya sampai usia balik. Balik itu ya kisaran umur berapa? 11 atau 12 kalau laki-laki, kalau perempuan beda lagi. Ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun sudah balik. Apa sih tandanya balik itu? Mimpi, keluar mani, maka itu balik. Kemudian dilanjutkan dengan keluar bulu kemaluan. Nah, itu balik. Nah, sudah bisa bedakan. Tahu ini laki apa ganteng, ini perempuan cantik. Wah, ini tanda-tanda balik ini ya. Sudah bisa bedakan baik dan buruk. Nah, tapi usia sebelum balik rata-rata adalah masih tidak terarah ke sana. Nah, nah, kayak seperti ini ya, belum balik ya. Nah, maka yatim adalah alladzi mata abuhu walam yablug, yang ditinggal anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, walam yablug, dan belum balik. Karena kalau ditinggal mati oleh bapak sumber pencaharian sudah terputus. Ibu harus cari sendiri, tidak seperti bapak. Ruang lingkupnya, kebebasannya, keleluasaannya beda. Sehingga perlu diperhatikan anak yatim tadi. Kalau masih ada papanya, papanya bisa kerja ini, kerja itu. Yang penting, yang jelas halal tentunya. Tapi pokok dari rumah tangga tadi, pimpinan rumah tangga sudah tidak ada, maka asupan dari nafkah tadi tentunya berkurang. Nah, sehingga perlu diayomi. Nah, wal masakin. Kelanjutannya, setelah wabidil qurba wal yatama wal masakin. Al masakin jamak dari kata miskin. Miskin bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab yang diindonesiakan. Ya. Jamaknya masakin. Siapa masakin? Definisinya hum alladzi adamul mal. Mereka yang tidak punya al-mal, harta. Fa'askanahum al-faqr. Mereka hidup dalam kefakiran. Nanti ada istilah lagi fuqara. Fuqara jamak dari fakir. Apa perbedaan miskin dengan fakir? Berbeda para ulama. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Distribusi dari zakat mal kepada 8 jenis dimulai dari apa? Fuqara. Fuqara dulu baru masakin, ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dari situ para ulama menyatakan didahulukannya menunjukkan lebih di pentingkan, lebih dikedepankan untuk diperhatikan. Siapa yang dikedepankan? Al-fuqara ini. Karena fuqara keadaannya lebih nemen dibandingkan miskin. Ada yang mendefinisikan bahwa kalau miskin itu adalah masih ada tapi kurang. Nah, itu miskin. Tapi kalau fakir adalah tidak ada blas sama sekali untuk itu. Untuk nafkah tiap hari dan sebagainya. Kalau miskin ada tapi pas-pasan. Maka yang dikedepankan fuqara kemudian masakin. Maka perhatikan kenapa Allah dulukan fuqara dulu. Nah, itu tentunya ada sebabnya. Ya. Bukan kemudian disusun ayat itu begini-begini, tidak ada maksudnya. Maka perhatikan ayat Al-Quran. Kenapa kok ini didulukan? Kenapa begini-begini? Terus kita tahu itu dari tafsir. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha amil zakat wal mu'allafah qulubuhum, dan hatinya yang terenyuh, hati yang lunak untuk mau masuk ke Islam, dan jenis-jenis yang berikutnya dari 8 asnaf. Kemudian Ibnu Sabil, karena kelanjutan ayat itu setelah wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. 6. Sedangkan Ibnu Sabil adalah al musafir alladzi inqata'at bihin nafaqah. Orang yang safar yang terputus nafkahnya, bekalnya, kehabisan bekal. Safar kemudian kehabisan bekal, maka dikatakan ibnus sabil. Nah. Wal jari dil qurba wal jaril junub. Al jar dil qurba. Al jar artinya tetangga. Dil qurba yang memiliki kedekatan. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Kita lihat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Al jar yakni al mulasiq bil bait, adalah yang menempel dengan rumah kita. Itu secara bahasa. Nanti kita akan lihat definisi lebih lanjut tetangga. yang menempel dengan rumah, au man haulahu atau yang ada di sekitarnya. Dil qurba yakni al qarib, yang dekat. Berarti tetangga dekat itu bahasa Arabnya dil qur al jari dil qurba. Al jar tetangga, dil qurba yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang al junub maksudnya al jarul ba'id, yakni tetangga yang jauh. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah siapa yang dikatakan tetangga. Nah, pada batasan tetangga, pendapat Al-Imam Auza'i rahimahullah, pendapat siapa? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, arba'una darun min kulli nahiyah. Yang dinamakan tetangga itu adalah 40 rumah dari seluruh sisinya. Ini rumah, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke utara, ke selatan. Maka itu dinamakan tetangga. Ini definisi beliau. 40 rumah dari rumah kita. Ada lagi yang berpendapat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, man sami'an nida fahuwa jar. Siapa yang mendengar panggilan azan, maka itu tetangga. Ya. An-nida, panggilan di sini, maknanya adalah azan. Kelompok lain dari para ulama menyebutkan man sami'a iqamatis salat. Siapa yang terdengar qomatnya salat, fahuwa jarun jaru dzalikal masjid, maka dia tetangganya masjid yang mendengarkan qomat. Yang sebetulnya qomat itu tidak pakai dikeluarkan suaranya. Iya. Kalau adzan suara dikeluarkan, tapi qomat tidak. Iya. Supaya orang tidak kemudian nunggu qomat baru cepat-cepat ke masjid. Tapi begitu qomatnya di dalam suaranya, dalam suara dalam, maka kan penasaran ini sudah qomat apa belum. Iya. Sehingga kalau adzan suara memang dikeluarkan syiar, adapun qomat tidak. Nah. Sehingga kalau itu terdengar, maka yang mendengar tadi adalah masuk dari definisi tetangga. Ini tentang masalah batasannya. Kemudian wassahibi bil jam, dan yang memiliki apa, hubungan dekat. Qila innahu az-zawjah, ada yang menyatakan bahwa itu adalah istri. As-sahibi bil jam adalah istri. Wa qila, ada yang menyatakan sahibuka fis safar, temanmu di waktu safar. Li'annahu yakunu ila jambika, karena dia selalu duduk di sampingmu, ya. Namanya dia menemani, dia selalu berdampingan. Walikulli minhuma haqqun, dan bagi setiap dari keduanya, apakah itu istri ataukah teman dalam safar, adalah memiliki hak. Sehingga perlu berbuat ihsan kepadanya. Ya, ayat tadi kan menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa bidil qurba, dan kepada yang memiliki kekerabatan, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal jari dil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, was sahibi bil jam, termasuk di situ istri, dan juga teman dekat yang menemani kita, wabnis sabil, dan kepada orang yang dikatakan ibnu sabil adalah musafir yang terputus perbekalannya. Wama malakat aimanukum, dan yang memiliki sumpah-sumpah kalian. Hada yashmul ihsan ilal ariqa wal bahaim, dan ini mencakup kepada perbuatan baik al ariqa wal bahaim, termasuk juga kepada binatang. Di annal jami' malakul yamin, karena semua itu termasuk malakul yamin. Kemudian ayat itu diakhiri, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, Allah tidak suka, man kana mukhtal, orang yang bersikap mukhtal. Mukhtal itu sombong. Mukhtal, kata beliau, fi hayatihi, dari sisi tingkahnya. Fakhura, al-fakhur fi qawli, dari sisi ucapannya. Sama-sama sombong, tapi kalau al-mukhtal adalah dari sisi perangainya, dari sisi sikapnya. Sedangkan al-fakhur dari sisi ucapannya. Wallahu la yuhibbu hadha wa la hadha. Allah tidak suka mukhtal dan Allah tidak suka pula fakhur. 6. Sudah masuk waktu Isya? Ya. Ya. 6. Berarti alhamdulillah pas selesai ayat keempat dengan penjelasan sedikit ataupun banyaknya, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama. Maka sekali lagi, ayat keempat mana bukti keterkaitannya dengan bab? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.